Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di dalam surah Ali Imran ayat 155 kalau tak silap, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuru wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Al-ayah sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu ikut sebahagian daripada Yahudi Nasara itu, niscaya mereka akan menyebabkan kamu kembali menjadi kufur. Kenapa kamu nak jadi kufur? Sedangkan Al-Quran dan hadis, yakni Allah dan Rasul ada bersama dengan kamu. Maka barang siapa yang ditunjukkan kepada jalan yang benar, barang siapa yang berpegang dengan agama Allah yang benar, sesungguhnya dia telah berjalan ataupun ditunjuk mengikut jalan yang sebenar yang dikehendaki oleh Allah. Di mana hari ni, 2-3 minggu ni cerita Israel lah. Ne? Israel tembok kapal. Kapal kena rapah di Israel. Israel ni bangsa lah. Yahudi tu agama dia. Yang sebenarnya bukan baru 2-3 hari ni lah. Ni cerita lama. Tapi hak sibuk sangat ni pasal ada orang Malaysia duduk atas kapal tu. Itu yang sibuk sangat. Tiap-tiap malang dia ni makan malang dengan rosmah. Jadi matlamat yang sebenarnya kadang-kadang kita lupa, iaitulah meneruskan perjuangan untuk menentang Yahudi laknatullah, sama ada di bumi Palestin atau di mana saja. Allah tunjuk sikit kepada orang Malaysia, kapal kena serang, kena rapah gitu gini, balik jadi pejuang lah. Jadi hero lah. Tiap-tiap malam boleh kalongan bunga dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita lupa rakyat Palestin yang pecah otak, pecah perut, dibunuh oleh tentera Yahudi sejak ratusan tahun. Bahkan ribuan tahun dah jahatnya orang-orang Yahudi. Maka Allah peringatkan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, kalau mu ikut sebahagian daripada orang-orang Yahudi Nasara tu, mu akan jadi sesat. Sama ada sesat tu sesat daripada yang sebenar dari segi akidah ataupun dari segi amalan hidup. Jadi bukan maknanya apa benda bila dia rapah kapal yang ada rakyat Malaysia baru kita nak kata bahawasanya Yahudi ni jahat rupanya. Dah lama dah. Bukan baru 3-4 hari ni jahat Yahudi. Allah suruh kita kata Yahudi bangsa jahat. Kalau kita tak kata, tak sah semayang kita. Iaitu dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Kita buka kitab tafsir yang mu'tabar. Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Tabari. Tafsir Fakhrul Razi dan seumpama ni. Mereka berkata, al-maghdubi alaihim humul Yahud. Golongan yang jahat ni, yang Allah sangat marah ni adalah golongan Yahudi. Ada orang kata, dah bukan Yahudi saja jahat, lain jahat juga, tahu dah. Ada sama bagi anak bela Yahudi. Padahal dia dengan mak dia dengan ayah dia tak ada sikit darah Yahudi. Tapi nak bela. Kita tak katalah bangsa lain tu baik belaka. Tapi bangsa yang paling jahat, bangsa Yahudi. Bani Israel. Sebab bunuh orang. Dia jawab pula, dah bangsa lain bunuh orang tak. Tak boleh kata gitu. Bapa pok dara mu Israel. Siapa tak boleh kata begitu? Bukan kita kata ni ikut kepala otak kita dah. Allah suruh kita kata dalam surah Al-Fatihah, al-maghdubi alaihim. Kalau tak kata gitu, tak sah semayang. Betul tak? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Amin. Kata guana tu imam ni? Potong sikit bawah. Sebab apa? Tak baik kata dia Yahudi. Kena baca sampai habis. Bukan maknanya Yahudi jahat ni bila rakyat Malaysia naik atas kapal, nak atas bantuan dia pun rapah kapal tawang rakyat Malaysia. Bukan. Mereka adalah musuh Allah, musuh para rasul, musuh orang-orang yang beriman. In tuti'u fariqan minallazina utul kitab, kalau mu ikut buat-buat ni, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kamu yang Islam akan jadi sesat. Bukan Yahudi Israel saja. Iaitu cara hidup Yahudi pun kalau kita ikut jadi sesat. Sebab tu dalam ayat yang lain Allah sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda Yahudi Nasara melainkan kamu ikut millah. Allah tak sebut dalam ayat ni hatta tadkhulu dinahum dak. Allah kata sampai kamu mengikut akan millah. Millah ni cara hidup. Tak masuk Yahudi, tak apa dah ikut pesan Yahudi. Orang Yahudi lagu mana? Orang Yahudi dia pandai pada Nabi ni. Kalau Nabi kata gini, dia kata, hey, boleh buat gini. Hak moleknya gini. Lebih kurang dengan Melayu buat kan. Allah kata kena hukum potong tangan pencuri, dia kata, hey, tu zaman dulu. Leni kita kena kaji dulu. Ambomu pandai pada Tuhan. Kita kata tak ni sunnah Nabi ni. Kena buat ah. Dia tahu dah sunnah Nabi tu hak cerita lama ni zaman bila. Ni 2010. Nah, bila kita ajak kepada perkara kebenaran dia kata barang lama. Bila kita ajak kepada Quran dia kata cerita lama. Dah percaya dah Quran? Percaya abah. Percaya pula jadi kluk-kluk gitu. Nah. Dah kena buat ni tahu dah hukum ni kita kena kaji dulu pula dah. Ada seorang ustazah yang dia berpangkat PhD ya. Tak tahu hak mana seorang universiti yang bodoh bagi PhD ke dia. Dia kata tak perlu kita berkeras. Nampak? Nak mengenakan hukum hudud ke atas orang yang melakukan jenayah. Islam tak paksa kita buat. Kita ada alternatif iaitu kita berhikmah. Iaitu kita tidak kenakan hukuman, kita nasihat mereka dengan cara baik. InsyaAllah mereka akan jadi baik. Kita kata betul, kalau gitu caranya, alhamdulillah, memang tepat sekali. Tetapi dalam masa yang sama, mereka mengenakan hukuman ciptaan manusia ke atas penjenayah. Apa hukuman tu tak buang? Bila kita nak cerita hukum Islam, dia kata kita pakai nasihat, tak baik hukum, jadi kerah. Dan apa yang menghukum katung, ngedadadah. Apa yang mempenjara orang melakukan rasuah. Apa mudah nasihat saja, siapa penuh je. Je hak 1,200 orang buat, siapa 1,700. Dia kena cepat berapa orang boleh muat? Mengusi. Dah sorry. Dah. Dah bila kita nak cerita hukum Islam, dia kata molek nasihat. Dalam masa yang sama, hukum manusia berjalan. Dalam mahkamah hari-hari tu aking katok tuku. Penjara 8 tahun, lekung. Lekung, penjara 3 tahun. Lekung, penjara 20 tahun. Itu undang-undang dia. Itu undang-undang perlembagaan Malaysia lah. Dah? Buang lah dulu, pakai nasihat dulu ni. Aha, bayang huduk pakai nasihat, bayang undang-undang hak ayah manusia pakai jalan terus. Nah, inilah manusia yang ada selaput pada hatinya. Menyebabkan dia semakin nampak kebesaran dunia, terlupa tentang matlamat. Kita akan dihitung di akhirat nanti. Ha, sibuk marah ke Yahudi pula ni. Yahudi jahat, Yahudi zalim. Tadi dalam waktu berita, lalu mari saat ni lah. Kita akan desak Israel mengadakan perbicaraan ke atas tentera komandonya yang telah menyerang kapal, maknanya di perairan antarabangsa. Oh, Malaysia nak desak Israel yang. Mu mabuk pergi kuda ke apa? Tak sedar ke diri. Seluruh dunia tak berkesan. Faham? Tu maknanya kerusi keselamatan PBB dia pegang. PBB itu ciptaan dia. Yang antara matlamat ditubuhkan PBB iaitu untuk menghancurkan orang Islam. Sebab itulah kita khabar lama dah, taktik Yahudi ni dia akan serang orang Palestin sebab orang Palestin agama Islam. Dia masuk kereta kebal 2-30 buah, dia tembak habis 3-400 orang, dia colek 100-200 orang. Bila masyarakat antara masih marah, dia pun keluar. Dapat 300 orang nyawa Islam. Reda boleh 8 bulan, setahun, dia buat pulak. Nampak? Akhirnya, habis negeri orang Islam. Mayat orang Palestin dibelah. Dia ambil perut, ambil mata, ambil jantung. Digunakan untuk hospital Israel dan Amerika. Ada orang Amerika nak pakai buah pinggang. Dia akan ambil seorang banduan Palestin, dibunuh, ambil jantung, ambil lipa atau ke Amerika. Mayat tahu. Tak nampak. Tangkap 100 orang pejuang atau rakyat Palestin, lepas 80. Tinggal 20 lagi. Hilang. Tangkap 120, lepas 80. Baki 40. Bila ada Israel kan, hak ni nak bakar selaput mata, hak ni nak kulit dia terbakar, dia ambil kulit rakyat Palestin. Ambil dengan meseng, ambil seorang banduan Palestin, bius bagi pesang, tolok dengan meseng. Sik tubik kulit. Siapa tak ada kulit. Lepas tu bunuh, ambil mata, ambil itu, atau ke Kanada, atau ke Perancis, untuk kegunaan musuh-musuh Islam. Itu cerita. Kita nak buat, nak marah pulak ni. Nak marah ke Israel. Jahat Israel, jahat. La ilaha illallah, mu baru tahu. Tugas kita ni angkat senjata. Seluruh negeri Islam keliling Israel itu fardu ain. Dalam kitab mereka kata, menyerang Israel. Kita tak jauh ni Malaysia. Wang Malaysia. Fardu kifayah. Nah, Israel dia ada 11,000 jet pejuang. 11,000 buah. 1,100. 1,100 buah jet pejuang. Kita ada 12 buah, 3 jatuh, 2 rosak, tinggal 6 lagi. Bagian, bagian tunjuk bagian expo. 1,100 jet pejuang, keseluruhan umat Islam dikeliling negeri Israel. Mesir, Saudi, Iraq, Syria, Lebanon, Jordan, 17,000 buah jet pejuang. 17,000 dengan 1,000, bayang kalau perang mana menang? 1,000. Tak payah tohok bung 17,000 pakai main minyak kan. Acuh Israel. Bukan minyak on dakak. Nampak? Kapal terbang perang. Nanti cerita. Tapi Nabi kata ramai ada penyakit. Penyakit dia, penyakit takut mati. Kalau kita terlibat sama, kat pergi perang, perang rosak negeri kita pula. Nah, jadi dah guana kira, guana kita gitulah. Buat aku depan dia memang gitulah kokoh. Dan skor bagi anda, komando nak coteng muka apa semua, kereta kebal buat taruh lambok-lambok. Waktu bagi yang tunjukkan hari merdeka. Tiap-tiap pemerintah umat Islam akan ditanya di akhirat, kenapa muda atau tenteramu, kereta kebalmu, kereta perisamu untuk menyerang Syiah? Akan kena tanya lagi. Nah, dah kita kepada komando wak raya anda wak garuk merdeka. Tak tengok merdeka. Atau lah setinggu. Nah, tak ambil bawa, we ke dia kata kebal. Nah, Malaysia we 15 buah. Arab Saudi we 10 buah. Ni tak. Nak we kata kebal pun, dekuk. Tak boleh takut Amerika marah. Pulak dah. Nah. Kemarin, Perdana Menteri kata kita mengutuk sekerah-kerah ni. Tindakan Israel dan sekutunya Amerika yang nampaknya menyebelahi Israel. Oh, sedap kan mak cakap. Dua malam lepas, orang yang sama, pala botak, mulut merah. Dia berkata, jangan ngupak korang. Tafsir atas masing-masing. Dua malam yang lepas, dia berkata Malaysia bersetuju untuk mengadakan kerjasama ketenteraan dan latihan bersama tentera Thailand dan Amerika mulai 2011. Nampak lagi? Orang yang sama. Hari ini cakap hari Syuaib jahat pula. Dua hari lepas nak gabung dengan Amerika. Dada Amerika bunuh orang Iraq. Nampak? Dia kata, walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kamu akan ikut mereka. Tak masuk kafir, tak apa dah, ikut cara dia. Tak masuk Yahudi, tak apa dah, ikut cara dia. Ikut pada segenap segi eh. Ini habis eh, segenap segi. Mahkamah. Macam mana kita nak harapkan keadilan? Sistem mahkamah tu sistem Yahudi dia. Nampak? Sistem British. British Yahudi. Dalam kitab-kitab fiqh, Kitabul Qudah, dia kata hendaklah hakim itu memakai jubah dan serbang yang besar daripada serbang orang awam. Adab hakim. Baru ada barakah. Nah, orang kampung tak apa lah nak pakai baju guna pun. Tok hakim tak boleh. Kena pakai jubah. Kena serbang besar. Kalau maknanya orang pondok serbang 2 seter, tok hakim 35 seter. So gitu. Baru orang tengok hebat. Ha tu peraturan Islam. Ada peraturan kan? Dan kita ikut dia. Ikut Yahudi. Hakim tak akan jubah. Pakai baju jubah gitu. Lepas tu ada rebing gini. Macam budak pasti. Atas kepala dah ada serbang. Kulit naka. Rambut orang kereta. Orang pergi makan kambing, dia buah atas kepala. Nah. Apa? Nunjukkan bahawasanya mereka tunduk kepada Yahudi. Tunduk kepada British. Tak mau atau rasa terhina nak menegakkan Islam di dalam segenap lapisan masyarakat. Itu cerita dia. Sistem Yahudi lah ke? Buat kapung, cara kapung. Nah, marah ke Yahudi? Oh, Yahudi jahat. Israel jahat. Amerika jahat. Dan anak mu amuk merah. Nampak? Tak kata apa pula. Nah, yang marah ke Israel. Dan tu, pesen mana? Pesen Nasara. Dari segi berpakaian, ikut orang putih. Orang putih rambut dia merah, Tuhan jadi. Ke di celup? Di celup orang putih. Ke asal hitam, orang New York. Rambut kuning, rambut merah, rambut blonde, dark tan, perang. Kita rambut hitam, celup merah. Ayah marah ke Israel, anak ikut Israel. Dadak pening. Oh, lawan Israel, lawan Israel. No, guting pala anak mulu. Ah, cukur biar watak suruh pakai tudung nak lebih baik. Mana boleh celup? Ulama kata nak cukur warna rambut boleh bila telah berubang. Tengok orang putih rambut merah, kita nak rambut merah. Orang putih rambut merah tu hak semula jadi tu awak rambut dia merah, bulu kening merah. Rambut kuning, bulu kening kuning. Kita rambut dia merah, bulu kening hitam. Bulu tiak hitam. Jadi pelik macam anak monyet baru beranak. Mana nak ikut dia senak segi tu? Ikut pula ke pesen dah lah, pesen baju, pesen dia. Pesen pakai seluar, pesen dia. Nama, nak nama orang putih. Nak nama barat. Nak, kalau nama bunyi kapung, dah. Tengok budak-budak kolej, budak-budak IPT. Tanya nama dia. Awet pun nama dia. Sally. Oh. Hai Sally. Aduh. Semang mulut tengok. Tengok IC. Selema. Maknanya, walaupun nampak lucu, tapi mereka ini telah pun dijarumkan oleh pihak barat. Apa yang ada unsur barat, itu yang istimewa. Faham? Barat-barat ni Yahudi Nasara. Nama pesen Yahudi Nasara jadi megah dulu. Oh, megah dulu. Nah, boleh kita ambil teknologi dia, kemajuan dia, boleh kita ambil. Ni ambil nama, apa dia nama? Nama putih, oh, sehurungan. Nah. Didik anak ikut pasal orang putih Yahudi. Dawi panggil mak, ajar sudah. Anak yang pertama duduk dalam perut, bercandah dengan laki. Laki bini. Faham? Nak panggil dia, kita pergi panggil mak anak. Hei! Mami. Nampak? Mami. Hatu kubur. Mami hatu kubur. Kan? Hatu kubur lah cerita mami tu, mami tri. Nak? Tambo panggil hak arak pun ummi, panggil ibu. Panggil mak yang panggil orang putih tu dia mung duduk mana sekolah ya. Nak makan nama orang putih. Dah ayah ya. Panggil dia panggil abah ke walik. Hei nak tak? Daddy. Daddy orang dah kat uruk eh. Nak panggil daddy kau pakai berabu. Nampak SLS 350. Wina 100,000 balik 5 riyal. Faham? Kereta 599,000 cuti. Baru panggil daddy. Balik rung. Daddy, daddy. Buka kayu goh. Ha, mana sabar? Ni daddy balik, daddy balik. Tengok, onakah? Bukan kayu goh sabit waktu bit. Masa apa? Nak nama gelarang ada hawa-hawa Yahudi, hawa-hawa Nasara. Hebat. Nampak? Kasih hebat. Nabi panggil mak dia ummi. Mak mana? Ibu dia wafat dah, dia tak dang. Masih dia kek lagi. Panggil ibu susu. Nampak? Ayah dia panggil abi. Dah kita tak boleh lah, tak boleh lah panggil Arab, panggil Melayu, tak apa dah. Tapi seronok dengan orang putih. Hebat sangat. Nah. Tulis ini belakang-belakang kereta ni semua melambang-lambang kan, menunjukkan dia tu hebat dengan barat. Nah. Setidak-tidaknya. Nah. Ha. Suhu lah. Barat ni dia cerdik. Bila dia nak pergi merdeka tanah Melayu, dia nak pergi bodoh gitu. Dia panggil dulu anak-anak Melayu pergi duduk di London. Duduk 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun ajar dulu. Dia ajar kepala otak dia biar jadi sekuler. Biar jadi politik suku, agama suku. Baru dia lepas balik. Hak ni mengatakan lepas kali ni. Yang duk marah juga, hak ni kau. Dia anak saudara dia. Marah ke pak saudara. Nampak? Yang marah kat, yang menjalankan maknanya perkara-perkara yang sangat disukai, sukai oleh orang Israel, orang Yahudi, orang Nasara. Babung, dia marah dia. Tak usah sibuklah Israel ni. Bersih ni negeri kita dulu. Faham? Azok, judi. Kita buatlah masjid, abi-abi besar masjid. Tinggilah menara 200 meter. Oh, tinggi. Tapi jarang 200 meter tak ada lagi. Besarnya kubah. Allah belaka. Siapa menang? Masjid mana tinggi sekali? Masjid Casino Genting Highland. Betul tak? Atas sekali. Awang bawah. Mana Islam? Bawah. Atas syaitan. Dok syaitan judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansam wal azlam rijsun min amali syaitan. Arak, judi, tenung nasi semua berada. Kita nak maudok kita judi. Maisir. Rijisung, naji. Min amali syaitan. Daripada kerja-kerja setan. Duduk duana kasino. Atas sekali. Kita bawah. Nampak? Sebab tu kita nak kuasa. Supaya bila ada kuasa, kita boleh tutup benda yang kita tak mampu tutup. Kalau maknanya budak-budak main judi belakang surat tu mudah. Tak payah mengundi tu. Tak payah kuasa. Tok Imam ke Tok Bilal yang rapok. Kiri kanan. Bodoh rapok lagi. Tapi hak duk judi di Genting Highland boleh. Kita buat rombongan dua buah bah. Tok Imam ke Bilal. Yang pergi mana tu? Nak pergi marah orang judi Genting Highland. Silap-silap dengan Tok Imam masuk dalam. Nampak? Taruh hati. Lepuk Tok Imam. Nah, tu kita nak jadi kerajaan. Bukan kita nak kuasa supaya dapat kuasa. Ha, dia dapat. Pitih banyak. Ha, tu bukan tu. Oh, tu pejuang pitih tu. Nampak? Ha, bukan. Kita Allah perintah. Buatlah. Dua perkara. Al-amru bil ma'ruf. Wa nahyu anil munkar. Nampak? Dengan apa dua cara sekalipun. Yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tu matlamat kita. Di Korompo. Minyak agak luar. Bulan puasa. Selepas terawih, pergi Kuala Lumpur sekali bulan puasa. Faham? Kita kota baru, alhamdulillah. Datang. Dah. Ha. Lepas terawih, pusing. Jalan Pakir Tambli. Pukul 10.30. Nak jalan Sultan Semai. Tepi jalan waktu Big Town terah. Bukan air zam-zam bawah. Kasbuk, Heineken, VSOP, Johnny Walker, Walpak, macam-macam pesen. Ni, bakal tarik ni. Ruh. Melayu, tukang tuang. Ruh, hak minum. Melayu. Wah, hak minum. Nampak? Kita lewat benda tengok saja. Tengok saja. Hak puang tubik, mutar, jelanak. Melayu. Bukan Cina. Tubik, mutar. Mabuk dah minum. Melayu mabuk. Minum dua gelas mabuk dah. Dah bila mabuk, mutar jelanak dah, boyfriend. Walik dumuh ha, takkan nak gata dumuh dia pula. Dah mabuk. Dah walik dumuh, takkan nak jangka aja ngusi. Ha. Ha. Nak, lelaki dengan puan. Ha. Gitulah, punah jandang kami. Punah jandang. Nak, kau punah, kau punah, kau punah. Hak jaga disko, jaga tempat minum, bongza Melayu. Toke kapil laknatullah. Toke-toke ni yang suap pemerintah supaya dapat lesen untuk menghancurkan akidah orang Islam. Nah, kan setan kan dia? Mana puak-puak yang membenarkan hak ni bermajalah dia ni puak setan. Orang yang suka kepada judi ni, dia judi ni kata boleh datangkan keuntungan. Kedek Yahudi. Kak dia, dia tak benar. Luar pada Israel, dia benar berjudi. Kak dia ada kasino tapi tak boleh pertaruhan yang tinggi. Dia di Israel. Sebab kalau kita menang-menang sikit, tak rugi banyak. Taruh banyak tak boleh kak. Sebab rugi orang yang tahu, kalau dia kalah, rugi. Jadi kenakan kepada selain daripada orang Yahudi, ditanamkan semangat suka berjudi. Nampak? Tak ada apa-apa. Arak ni, kita dapat kepujian tiga kali ni. Syarikat Kasbuk yang berbekalan di Denmark. Tiga kali dah iktiraf. Beri sijil kepada Malaysia. Imtiaz. Kedek lah mana ni, bijuk. Pasal berjaya menjadi pengeluar bir jenama Kasbuk yang paling tinggi kotanya dalam Asia Tenggara. Boleh sijil. Yang kedua, jenis tau. Kita dapat nama di seluruh dunia. Dalam peta jenis tau, kita pergi kat Google, kita type map of jenis tau production. Dia akan keluar tetek-tetek negeri. Belanda, Denmark, Mexico, Guatemala. Cok, Kuala Lumpur dia gok se. Haa, tu bagian padu ain. Malu kita. Nampak? Malu kita. Dan kalau kita dia sibuk duk ngatik, manallah, manallah, manallah, manallah, manallah. Dah. Acuk hilang. Dok juga. Dah. Ha. Hak ngatik bagian ngatik. Faham? Hak kena keluar perang, kena keluar juga. Jangan usah takut ah. Ha? Neh, takut benda. Nah, yang kita takut apa? Sebab kita tak takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, kita tak takut dah siapa saja. Israel yang mereka nipis mereka. Macam pemuda-pemuda daripada Kanada, daripada Perancis. Umur baru 20-an. Masuk Islam 3 bulan. Ada yang masuk Islam 1 tahun. Sekarang berada di pergunungan Checheng. Nak cari syahid bersama dengan pejuang Chechnya. Berperang dengan Rusia laknatullah. 6 bulan masuk Islam. Nak syahid. Orang putih. Mata, bukan biru, hijau. Ha. Kita namanya Islam. Nak masuk kubur semula. Nak. Tak berani lagi. Nah. Nak syahid. Ambil tiket. RM1,700. Nak. Dua kali transit. Turki sekali. Azerbaijan sekali. Ke Chechnya. Daftar jadi mujahidin. 3 hari perang. KO. Alhamdulillah. KO bukan sebarang KO. Syahid. Kerana bersama mujahidin. Nak. Hak dosa banyak. Ha? Nak. Orang Perancis tunjuk dalam YouTube. Pemuda Perancis baru 9 bulan masuk Islam. Pegang nyata tu. Nung nak cari cahit atas gunung. solat berjemaah atas gunung dengan mujahidin ceceng. Nak kita nak pergi surai, tak dah. Nak pergi sejik, mana lama tak pergi sejik, tak boleh mari dah. Tak imam apa, orang betina takut duduk seorang. Rumah tak belakang tu yang ada tikus, ada cicak. Cicak nak ketik bini dia, tak pergi surai, bengong tu. Dah macam mana nak dapat syurga Firdaus dah. Kenapa? Ah, ni maksud kau tak ingat? Ingat tesen nambang, tesen kapal terbang. Ah tu. Habis serenak segi yang orang putih suruh buat, buat lagi. Jadi adakah di keliling negeri Israel ni pakat serang Israel sekarang? Tak. Mesir tutup sepadang. Supaya orang Palestin tak boleh jemerang masuk dalam negeri dia. Atas nasihat Israel. Tu kata munafikin. Nampak? Munafik. Agama Islam munafik. Patutnya dia tolong Israel, beri senjata. Kita nak perang takut tak apalah, beri senjata. Macam Malaysia takutlah nak perang dengan Israel, memang takutnya. Dan beri lah kereta perisai ke dia. Nah, beri senjata ke dia. Nah. Ha. Dok juga, padahal dok main hari merdeka hari tu lah. Muka coteng yang skor. Oh, dalam bandar kau lupa boleh lah. Dada macing, dada macing gitu lah. No, atau ke Syria, atau ke sepadang Palestin, di Gaza, di tebing barat, atau komando. Nah, pakai baju biasa dah, baju batik dah, lawatan sosial. Bang, melancung, padahal komando, aduk dinu. Latih orang Palestin dan sebagainya. Nah, duk main latihan itu, kakak terjun lah barik, lebau, mati seorang. Nah, ani-ani kita nak jadi Perdana Menteri. Bila kita jadi Perdana Menteri, tak jadi gini. Nah, kita boleh tolong orang Palestin. Ni buat sibuk saja. Tak jadi negeri sekeliling Israel itu nak serang. Sebab apa? Orang Yahudi bijak. Islam bijak tak? Tapi tak guna kebijakan dia. Kalau guna, bijak pada Yahudi ni. Nah, ditamui kita jadi bijak, disuruh kita main. Sebab tu keliling negeri-negeri Israel Dewi mainan. Lebanon, padang dengan minyak arok. Ha. Beirut, tempat arah minyak arok. Remaja-remaja Saudi Arabia nak pakai kain merah atas kepala, jubah putih. Dia dah Saudi Arabia dah ada minyak arok. Dia minum di Beirut. Bukan internet, klik. Nampak? Penuh yang pakai jubah putih, kain merah. Tepi patah dekat Beirut. Mengadap Laut Mediterranean. Dia tulis caption situ, pemuda-pemuda Saudi melepaskan nampak, perasaan mereka meminum arak di kerana di negeri mereka Saudi diharamkan arak. Dia buat main ratu cantik. UAE nampak kota habis tempat mana sekarang ni? Tandingan snooker dunia. Tandingan powerboat dunia. Dia tukang jolok. Jadi dia main sama keliling tu. Dia buat golf paling besar. Nah, 18 lubang atas padang pasir. Dia jolok. Buat amalik. Bila tu setuju buat, syarikat UK, syarikat Amerika. Mari bahang beti. Nah, tak sedar. Dia pun ambil tanah orang Palestin. Kita sama lah kita. Nah, sama juga. Dia main pening pada kita. Ni orang ambil tanah kita, tak marah. Nah, orang ambil tanah, dok marah. Bila apa yang boleh hitih, nak boleh hitih. Lagi boleh hitih, orang ambil tanah, boleh hitih. Aduh. Tanah air kita orang boleh ambil. Dia betul dah orang nak buat jalan lain lah. Nak besar jalan. Ni nak ambil sekapung. Pembangunan punya masa. Kemajuan. Kemajuan ni kita pergi pindah duduk darat. Tu kemunduran. Mundur. Kemajuan ni kita duduk situ juga. Tapi canggih hidup. Faham? Duduk kapung tu, kapung tu. Duduk berih-berih. Dah duduk bacuk-bacuk. Ah, tapi canggih. Tu baru kemajuan. Jadi maju. Dah saya kata cucu tak nyang main ni. Facebook. Faham? Ah, baru maju. Dah ni kerajaan sekarang baru ni. Luluskan ni judi ni. Judi bola. Hari ni pergi pulang ni 10 hak. Ha, esok start tahajud. Ha, kiam mulai 4 tahun sekali. Nama kiam mulai Afrika Selatan. Ha, esok tengah malam bangun belaka berjaga. Ha, bini gerak dia. Bangun. Mai lah tu, berhasil. Bangun. Nak, ni balik berhasil tengok dia. Dah apa benda? Tunggu, nak bangun semayang dua rakaat. Lain tahu ha, 3 kali nyawa lagi tak semayang. Nampak? Ha, kita nampak kan ni kita. Memang bukan cak ayah lah, cak tai ayah tu. Nampak? 4 tahun sekali tahajud. Ha, ni sini dia. Bukan marah tengok bola. Faham? Dah kalau awak tengok bola, dia ada rehat bola. Kita main straight 90 minit. Ada rehat? Ha? Ada? Ada? Ha, pengurusi tahu dia siap bola. Lah, ha, ha, dia ada rehat. Lah, dia ada rehat 5 berapa minit? 15 minit. 15 minit tak ada. 4 rakaat. Tak ada. 4 rakaat tahajud. Tak tengah malam kan? Allah, kalau tiap-tiap satu perlawanan rehat tu kita faham 4 rakaat. Dah kalau sebulan pilih dunia, berapa rakaat? Faham? Dah baik kalau tak ada langsung. Orang bijak negeri. Nah, ha, boleh buat tahun ni? InsyaAllah. Ha, hok tengok wala tak tengok, tak sok tengok. Nah, ada satu surah tu kita 4 tahun lepas. Jadi kena pada final tu dia garik. 4 tahun lepas main mana? Tak ingat. Ha. Main dia ni tak ingat dah lah, tak apalah. Ha? Jerman. Nah, ingat Jerman. Jerman. Tak apalah, jemeng-jemeng lah. Tengah garik final. Tau. Tengah maghrib. Jadi dua hari sehari sebelum kuliah dia punya AJK telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah ha, gone. Ni AJK surah ni dia tak jaga khabar nama. Dia tiba apa? Ni kami mesyuarat kemarin jadi setuju belaka dah nak start tawaku dulu kuliah malam esok sebab esok final Piala Dunia. Yes. Ah ha, tu kata padahal ulangan dia malah sekarang. Dua kali pula ulang. Nah, tunjuk ke sebelah sekali, ke satu sekali. Dah. Aku dah ni. Nak kabar. Dah macam tu nak lawan Israel. Walah, minta cuti kuliah. Tak ada soalan tu. Atau lah. Tulis di kertas lah apa. Tak ada sudah. Pasal kita kuliah maghrib je. Nah. Ha. Jadi habis segenap dia datang racung Yahudi. Peperangan dengan fikiran, peperangan dengan TV, dengan internet dan sebagainya. Payah juga kita nak menang. Tapi itulah perjuangan kita. Kita perang dengan senjata, kita perang dengan fikiran kita. Berlawan tak mau dengan akidah-akidah, dengan amalan-amalan yang dibawa datang daripada barat. Dengan tangan-tangan manusia yang bernama Islam juga. Tangan orang Melayu yang eh, masuk perkara-perkara judi, perkara Arab semua. Tangan Melayu. Nampak? Sebab itulah kita tengok amalan orang Yahudi begitu banyak berlaku dalam masyarakat. Maksudnya perkara-perkara yang bercanggah dengan Al-Quran tadi ni semua ni maslamat orang Yahudi. Dia tak baca kitab dia kat kita. Dia tak baca kitab Talmud dia, penyanyian baru, penyanyian lama, New Testament, Old Testament, dari orang hari kau lumpur. Dia nak supaya kita jangan dengar orang ngajar Quran. Jangan dengar orang ngajar hadis. Itu je. Dah lah ke mana? Buatlah program-program supaya orang pergi kat dia. Maka kita tak duduk depan ulama. Dia bodoh. Itu je. Bila jadi bodoh, ikut nak pulang. Bila jadi bodoh, maknanya tak ada orang yang akan mempertahankan agama. Dah jahil. Dah suti kapung ni oleh seorang. Tak ada ulama. Suti kapung. Seorang tak ada ustaz. Berat nanang tu. Suntik kapung tu berapa orang ada? 300 orang nak cari seorang. Reti Alfiah Ibn Malik. Tak jumpa cari. 400 orang duduk dalam satu taman nak cari seorang. Reti ilmu istiarah. Tak ada seorang. Capur 3 buah taman. 1200 Islam Melaka. Nak cari seorang je. Ingat asbab nuzul. Aduh. Nak. Ada berat kita. Kita lupa akhirat kita duduk-duduk kejar dunia saja. Bila kita jahil, maknanya kita hak Yahudi, otomatik kita rasa mondek. Nah. Jarum dia kan? Habis genak segi. Sehingga orang nak laksanakan macam orang duk kata ni, hukum Quran, hukum hudud apa semua. Siapa tukang marah dalam Malaysia? Orang Islam kau. Bukan Syiah lagi. Nah, tu guru kata nak laksana hudud di Malaysia. Adakah orang Syiah mari marah? Tak, orang Melayu kau. Melayu A. Orang Melayu juga agama yang sama, dia juga dan tukang marah. Dia tu macam Syiah dah. Orang dah tak kena mengena dengan darah Syiah. Nah. Ha, tu lemah, lemahnya kita. Ngaji hak ilmu dunia, tak ada apa-apa ilmu dunia. Nah, tengok di stiker kereta belakang ah, belakang stiker, belakang kereta kan dia bos stiker. Oh, hebat ngajian. Nah. Cha potong kita sum kancil. Tengok cermin belakang. University of South Carolina. Tahu tak South Carolina kat ni? Ha, atas pada tupak lagi. South Carolina. Hebat jauh pengajian. Sa potong segi. Bibba. Ha. University of Glasgow. Di mana Glasgow? England. Ha? England. England tau. Di mana bolong? Tak mau tanya berarti nak tanya. Ya lah. Ha. Nah. Ni no, Scotland kau. Atas pada England lagi. Tak apa lah. Nah. Sya potong sebuah lagi. Potong. Wajah. Ha. Ha. Sya tu. University of Brisbane. Brisbane tu. Australia. Nah. Ha. Tahan suruh berhenti. Tanya akidah ahli sunnah. Tubik tahi dia bang. Dah ada rugi tu. Bukan salah mengaji ilmu dunia. Tapi ilmu akhirat dalam masa yang sama kita lupa. Pah ngajar tu, ngajar ni, lepas macam-macam sijil. Lepas banyak diploma, buat degree, pas degree, master pula, pas master, badminton master. Macam-macam beseng. Nah, tanya syarat sah pasal berok berapa perkara. Terberok, dah dia jawab lagi. Ha, dah. Dadakkah kita terpedaya, tertipu? Bila kita sampai gitu semua, no? Menunjukkan kita tidak herakan agama kita sendiri. Kita duduk kejar dunia. Apa yang dikendaki oleh Yahudi Nasara. Hatta tatabi'a millatahum. Kita ikut. Dia kejar pakat tinggi, kita kejar pakat tinggi. Dia kejar harta banyak, kita kejar harta banyak. Harta banyak tak salah. Tapi dia nak harta kejar harta dan hati lupa kepada agama. Nah, harta tak salah. Akhirat lagi tak ada lah. Kita tengok jujur malaikat bawa Mercedes, BM, Audi. Bagi mana malaikat banyak eh? Masuk neraka. Hei, tak ada. Kereta tak masuk neraka. Itu pula bawa mah, bawa cuci, beliang, piti nak bulan neraka. Ada tak? Ada. Bawa orang. Piti tak masuk neraka. 30 kilo, 40 ribu juta pun tak masuk. Faham? Tuang hak masuk. Nah, orang masuk neraka. Piti dah masuk. Jago-jago jet dadah apa semua. Dah masuk dia duduk situ kan. Tuang dia masuk. Masuk. Ha. Nampak? Menunjukkan hati kita ni raja. Hati kita ni yang orang nak ni. Supaya lupa pada agama, wak masuk dunia. Lepas tu dia wak drama. Kalau benda-benda agama, tak boleh. Kalau benda-benda dunia, boleh. Dia wak dalam drama anak yang bertuah, anak yang pakak besar. Gaji besar, WPT kemok sama. Tengok anak bertuah. Dia buat drama. Dia buat pula ada orang pakai purda, pakai serban, akhirnya jual dadah. Dia buat drama. Nampak? Nak tunjukkan ada rupa Islam, tak boleh. Nah, sebab tu pakai serban kena samang. Pakai serban kena samang. Pondok ni tu. Pondok tu pak. Pakai serban kena samang. Subhanallah. Kita mati kaki kan robo serban atas kepala. Nak rebuh piyok. Dah mu tukang samang pakai topi geledah. Mati kaki tak sebuah sekepang buh topi geledah. Bang. Dah kita tak pakai serbang. Bukan wajib pakai serbang. Nampak? Al-imamatu sunnatun. Kata Imam Nawawi, imamah serbang ni sunat je. Pakai boleh pahala, tak pakai tak boleh rasa pun. Nampak? Tapi bila kita tengok orang pakai serbang, kita kena rasa suka hati. Kena rasa gembira. Kerana ni pakaian Rasulullah. Biar aku tak pakai pun, dan ni aku pakai topi sudu lagi. Faham? Tak apalah, baru tulis Yamaha. Keluar 501 libah. Baju hacker, naik kau kuda duk tak tekuk ni. Faham? Tak apa, tak sampai masa lagi. Mungkin bila-bila aku pakai jubah serbang pula. Ha, biar gitu. Faham? Ni dok. La ilaha illallah. Marah. Kita tanya pegawai tinggi boleh. Dia kata betul, kita boleh saman. Orang yang belum pergi haji, pakai serbang naik motor. Tapi kita tak buat. Di Terengganu kita tak buat. Neh, ha, sebab tu undang-undang dalam ketat. Kita tak layang, biarlah budak-budak. Nah, orang sungguh-sungguh pula ni nak saman pakai serbang. Bahaya naik motor. Kita tanya dia balik, dalam ramai-ramai pakai serbang, dengan hak pakai topi, hak mana? Hak berlanggar. Hak pakai topi. Hak pecah otak, tubik mata, tukar telinga dekat tilah ring. Faham? Set serbang ke set pakai topi keledah? Orang kalau pakai serbang naik motor jarang congit. Ada. Kerana dia jumpa dia akan jumpa. Negak. Nampak? Nek? Nampak? Allah Rabbi. Kita tak tafsir jalan lain. Duduklah raga. Negak. Ada? Ada. Memang bawa slow. Nek? Ha, tu cerita dia. Tapi oleh kerana inilah kehendak orang. Orang barat. Supaya negeri-negeri Islam, mereka lebih kasih pada barat dan mereka biar saja mengaku agamanya Islam tapi tak kasih pada Islam. Kita tak pakai pakaian Islam, tak apa, pakai cukup, pakai tak, tak apalah. Tak dapat masa lagi. Tengok orang pakai pakaian Rasulullah, rasa kasih. Orang ni boleh masuk syurga. Walaupun tidak akan, jangan main. Nah, Allah yang mudah lah tadi. Ya Allah, yang payah kita. Nah, Allah mudah ya. Allah leh kalau kita tak minta marah. Kita minta marah ha. Kita ayah, anak kita ayah, piti sama nak beli aiskrim. Piti amboi. Mak wi sama wi. Nah, dah kita tengah nak beli motor, tegar kata nak sprint test ni ayah. Faham? Ha. Dadang 5 minit mari pula anak tadi. Ayah, nak beli yo-yo RM2. Yo-yo pula. Oh, tadi namah dah. Wi RM2. Nah. Dadang 10 minit kali 3 mari pula. Nak beli Power Ranger 5 ekor RM9. Kita down that. Pusing pala skudeba, lekung setiap atas pala. Power Ranger terus anak terbang. Ha. 3 kali minta memang kepong atas pala. Ha, tu kita Allah Taala. Dia bukan kita. Neh. Minta lah banyak mana pun dia nak beri sama, lambat atau cepat. Tak minta marah. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Tuhan, Tuhan murka kepada dia. Kerana kerajaan Allah bukan kerajaan dunia. Kerajaan dunia dia pakai seng, pakai piti. Piti hak Tuhan wi winjang ai. Kerajaan Allah langit dan bumi. Nah, seluruh kekayaan atas muka bumi ni kalau kita minta Tuhan beri belaka ke kita, tiap-tiap seorang 10 buah macam ni, 300 kilo emas, barulah seperti sepetuk jarum yang kita lepor dalam laut Cina Selatan. Gerak air laut. Jaga ya, pakai payung belakang nak lepor jarum ni. Takut ngecik. Adau. Dah ngecik lepor jarum. Ha, jarum tu alang ini. Laut yang luas tu harta Allah takkan susu. Nek. Ha, sebab itulah. Tapi dah oleh kerana kita tidak duduk pada majlis ulama', maka kita duduk majlis mana? Majlis TV tu. TV 1, TV 2, 3. Garis isa duduk kedai kopi. Dan macam mana kita nak faham serangan-serangan Yahudi, serangan-serangan barat nak menghancurkan Islam, nak faham mana? Nak duduk main bola, dan main bola garik rabang baru berhenti, bukan balik ambil wudu. Kedai kopi pula saya tarik 2 berarti telur 3 dah campur bilik lebih sikit power. Nak orang bangsa kira tinggal garik. Nak dah gitu lah. Sini ada kita. Ada kedai kopi. Kuranglah sikit sini. Terengganu berat nanang. Terengganu orang pang maghrib. Parking kat Maiding tu. 200-300 buah baru duduk parking. Dah baru nak parking. Masuk dalam sejam. Orang pang isa baru duduk kat kesya beratur. Tak ada. satu waktu. Setan kata garik tinggal se. Oh, itu orang yang garik tinggal dosa tu. Tak tang tau. Tak apa lah. Kodok lah setan kata. Nak? Ha. Beli lagi. Ya, kalau masuk isa. Ha, anda datang. Itu tak boleh. Garik dia sikit lagi. Garik dia sikit lagi. Nampak? Ha, setan kata jangan gaduh. Gaduh tu daripada syaitan. Faham? Ha. Kena ke dia tak mau. Habis satu waktu dak semayang. Satu emporium so. Berapa orang hang musafir? Adalah musafir daripada Kuala Lumpur singgah nak bagi kota baru. Tak apalah. Nak dia semayang jamak. Dah berapa orang? Sebuah tamang 200 orang Islam Melaka. Mari ustaz mari ngajar akidah tafsir hadis. 4 orang mari. Hak lain pandai cari makan kedaruh pagi petang. Turun pagi balik petang. Turun pagi balik petang. Agama, no way. Dah malam tak gina dah kita lah. Dah. Wawa anak pergi makan. Kopi tiang. Nah. Ha. Gitu lah. Dah dah KO seorang. Bola kotak. Kamu semua. Jahil. Mati dalam keadaan jahil. Macam kita tak nak kata. Anak-beranak kita yang tak ngaji dengan ulama, tak mendalami ilmu agama, mati macam tanah katok. Katok buru mampu, tanah gitu lah. Sama wadah dengan katok. Dah jahil. Nak? Jahil. Oh, pakaian hebat. Jangan 1,800 ni. Rado. Seluruh pandai kain ni bahan. 600. Beli kat pandai. Oh, hebat. Baju polo. Polo wah, original 900. Kereta Viva. Oh. Mahal. Dak kenal orang. Nampak? Dak semayang. Allah kami. Baru pakai Viva kaca dak semayang. Orang lain pakai Ferrari semayang. Saya kenal seorang pakai Ferrari di Kuala Lumpur. Kereta dia dibeli second hand 1.4 juta. Kalau tak silap 1.4, 1.5 second hand. Baru 2.2 juta. Second hand. Ha, 2005 punya model. 1.6 juta beli. Semayang 5 waktu. Mana kereta ke salah hati. Nampak? Semayang. Orang yang paling hebat kereta dia. Dalam Patah Timur ni. Orang faham. Dia ada 19 buah kereta. Dia ada buah nama. Nampak? Rumah ada kolam renang. Melayak ada? Dikat tu guru. Melayak ada? Nak? Ni lawan Islam tak padang. Orang nak kat urut je. Serta ibu ketuh kan? Takut tetap. Fikir lah. Suruh fikir bang. Suruh fikir. Pakai motosikal, pakai kaca, pakai peloton, tak semayang. Padang tau. Orang yang paling banyak sekali itu korung lah. Sang Seri Korung. Dalil kalau kita gali ni. Di sini ni. Kanaspa kalau kita gali dalam lubang. Jumpa mah banyak. Orang panggil harta sendiri. Harta korung ke harta najis? Harta? Ha dah. Mak tu dia seho. Kita tukang gali dia lelah. Tapi orang panggil harta korung. Pasal ambil sempena ra'i nama dia paling banyak harta. Dalam alam ni Tuhan Wee dia banyak kali. Nah. Jadi kita gali di mana pun. Boh nama dia ke. Arta Korung. Arta Korung. Padahal dia mampu lama. Nah. Pelapak kanya lagi orang paling banyak arta. Lenyap. Duk dalam microwave api neraka. Pagi dan petang. Dibakar oleh Allah Ta'ala. Nah. Ni baru makan kaca lawang ulama. Ada. Nampak? Ada. Makan perotong saga. Duk semayang dah. Nak duduk dalam dengan kesakar? Tidak ada. Tapi oleh kerana sebab itulah, bila kita jauh daripada ulama', jauh pada majlis-majlis, jauh pada solat berjemaah, maka hidup kita tak ada rahmat. Jadi sombong dan sebagainya. Nah, orang bakal 7 Series, dia beli RM995,000 harga BMW 7 Series. Ada model sejuta lebih. Model dia ni dah lepas juta. Tapi jalan nunduk, tegur orang. Assalamualaikum. Turun kereta. Kereta kat sejuta. Turun, degung, pakai terhebat. Nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tegur orang. La ilaha illallah. Mana bahagianya Tuhan bagi dia? Hati baik, harta banyak. Nah, ni turun my bill. Alah, berat. Tak kenal orang. Nampak, catung muka-muka. Nah, tak apa, penyakit jadi gini. Haa, inilah, sebab itulah. Penyakit, obat dia, tak ada lain. Nampak? Iaitulah ilmu. Maka, alaikum bimajalisil ilmi. Sentiasalah kamu duduk dalam majlis ilmu. Nampak? Kata Ibnu Mas'ud, qabla an yuqbada, sebelum daripada diangkat ilmu itu. Wa qabduhu, dan angkat ilmu itu, zahabu ahlihi, ulama-ulama wafat. Ulama mati, tok guru mati, akhirnya kita. Ni ada seorang di Kelantan, tok guru ni kalau mati. Ada orang kata tak? Ada. Nah, dah sama tak? Sama tak? Ada. Tok guru pondok mati, kati anak murid pada tengah. Dah sama tak? Tak. Ha, dia kata. Ni. Ha, dia kata, kita kena faham. Agama kita nilai dia paling tinggi. Kerana agama, nah, dia nombor satu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsih. Wa min ahlihi. Wa firati wa min walidihi wa waladihi. Wa minan nasi ajma'in. Tak beriman kamu melainkan dia itu kasih kepada kurbih, kepada orang lain. Segenap alam ini. Dah kasih kepada Rasulullah. Iza marartum birriyal jannah farta'un. Bila kamu lalu ke orang menyampaikan ilmu agama, gising kau. Kita tak. Turun lalu aja ikut balas tu. Pagi ku lapang tu beg kereta, kondang balik. Panskap. Dah singgah di masjid. Dah singgah di surah. Seolah-olah dia tu bukan beragama Islam. Tahang tengok IC Islam. Tapi tak mari surah. Tak mari sejik. Kalau berhenti pun bukan mari nadah. Berhenti cing. Tu lah. Jadi, ice cing dia mahal pada tok guru lagi. Faham? Kalau berhenti sejik pun nak berok. Tu lah. Nampak? Jadi, bila kita nilai kita murah, maka senang orang nak beli. Nah, apa tu lah. Dah sorok wak mari, Yahudi wak mari, habis ikut belaka. Wak pusat jelek, ikut pusat jelek. Tapi tak ramah macam kata, tapi ada. Nah, hari tu kita makan atas cabin mall. Atas nak lapar perut. Anak nak beli basikal musim ni. Beli atas tu. Nah, kedai lain kita tak kerti nak pergi. Nah, naik atas dia kedai basikal. Belah tu makan. Haa, mari awet. Kerdek. Mari dua ni. Pusat jelek. Pusat jelek. Kita hok nak cebok mi tu. Gerpu tu pergi cebok dalam air kopi. Oh. Faham nak tanya. Haa, nak cerita tu. Punah. Tu kita bapak warok. Dah kalau mu semua tak tahu. Haa, ni lah. Nampak. Walaupun tak banyak. Nampak. Tapi dia, bila dia tak taat pada perintah Allah dalam berpakaian, dia mesti ma'ilatum mumilatum. Dia menyebabkan orang terpandang-pandang pada dia. Jangan main. Itu juga adalah da'yah Yahudi. Nak merosakkan orang-orang Islam. Dia benda kalau kita minat. Ha, kita minat. Kalau orang tua-tua minat, orang beli, orang jual. Ha, dia buat jual banyak. Siapa ada semayang bang jual. Orang muda-muda ha, minat main. Ha, dia buat main. Dia buat lahwa, buat hiburan, dia buat sokang. Ha, habis, hanyut. Nak? Yang pandai dia buat. Supaya main sokmo, tak ingat ke Tuhan. Bila dah ingat ke Tuhan, hidup tidak ada ketenangan. Tak ada rahmat. Ikut orang nak kecek. Nah, ikut orang nak kecek. Habis. Jadi bodoh, jadi jahil belaka. Lepas tu sibuk gitu lah. Tanya orang malah nembu, kejar ke lembu. Orang maulud Nabi, ya selawat. Nah, tapi hidup tidak ada sunnah. Tidak ada kitab Al-Quran dalam pegangan. Ada benda kosong semata-mata. Cari piti lah. Ha? Cari piti pagi petang. Pagi petang. Nah. Kita kata tak boleh buat gini. Harang eh. Harang. Dia kata biar harang pun. Dua limong. Dia kata. Oh dua. Tak boleh ni. Maksiat ni. Dosa besar. Dia kata apa. Kubur suku-suku. Ha. Pandai jawab ni. Betul. Dah kubur suku-suku. Tapi mu mampu kerah lagi. Aku juga pikul. Berat nanang. Nah. Kalau nak jawab kubur suku-suku gitu. Tak usah suruh. Pikul banyak. Berasa nak mati, gali lubang, kelolek masuk diri. Nah, baru boleh jawab. Kubur suku-suku, tak nyusah kat orang. Ni nak pikul, berat nanang, makan banyak. Banyak besok. Eh, ada masalah. Bukan fungsi ni orang lain. Wa kaifa takburuna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa fiikum rasuluh. Kenapa kamu kufur? Kenapa kamu jadi sesat? Padahal dibaca ayat Quran di hadapan kamu dan ada nabi. Tu zaman dulu. Zaman ini kenapa umat Islam Melayu ni jadi sesat, jadi bodoh, jadi jahil lagi? Padahal orang ngajar Quran rata kampung. Orang ngajar hadis rata dah negeri. Di kedai boleh beli belaka nak benda. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, kitab Baih Haki, ada belaka. Jauh. Ni tengok di rumah, jauh kita. Kereta, 3 hotel. Siapa ada umat gereh? Bul luar 2 buah. Dari rumah murah, PPRT, minta JKK, hai. Jadi kecil, ya, bagau. Boleh muat se yang jalan, viva. Maybe dengan kacil bul luar. 3 buah bawah. 3 buah tu beli sekarang, RM20,000. Hang. Kita musalli, yelek, wang gepuk. Tak usah kata nak cari sunang Baih Haki, tak? Tak usah kata nak cari kita apa benda ni. Fatawa Kubra, kita kecil dah tak tu. Sebab fikiran. Dipusing oleh penjajah yang jajah pemerintah kita, pemerintah kita pula jajah fikiran kita. Dia Allah sama benda-benda karuk hingga kita tak ada suti dah umur. Nah. Ada sedih. Jahil ada orang dia. Hadi 40 kita harga RM2.50. Gaji rimba RM3.50. Petang siawang RM3.9. Oh, langgang sama. Hak puang, anak puang. URTB, mangga. Kita ingat ke majalah mangga tu mah hak jabat tanian, hak buah-buahan. Kita beli juga. Nah, yang tajuk mangga, kita ingat kacau-kacau buah-buah ni lah. Nah, beli juga, pasti tak pernah balik rumah. Rupa bukan jabat tanian, jabat airwang. Nah, ni cerita. Nampak? Dah? Jadi, hak tu lah kita. Bila hak tu lah kita, maka pakaian keterampilan ikut kita. Ah, ha, orang duduk dengan tok guru, duduk dengan ulama, duduk dengan tok syekh, duduk dengan ustaz, duduk dengan muallim. Kita hadis. Bila kita hadis kita bekah, pakaian berubah tu. Ikut hak dalam kita tu. Dan anak kita, budak-budak learning kita ni. Kita URTB, kita mangga, kita film, kita fashion. Nah, kita high, hak model-model ni. Ha, pakaian gitu ah. Kata orang kasbi untung 3 perkara. Yang pertama dia boleh jual baju napak pusat. Bang, orang bayar fitis ke dia? RM30 baju tu. Anak dara kita beli. Nah. Bila kita beli, dia jual, dia boleh tengok pula kita. Dah kita pakai, nampak pusat je lah. Nah, untungnya kapi. Rumah tak ada hal boleh pakai gitu. Hak kita marah ni luar. Luar pakai gitu. Ayah haji balik tengok anak dia pakai luar ketak tak kata apa. Anak puan, orang lelaki pakai luar ketat, nampak bulat, punggung 2T, makruh, tak haram. Faham? Macam luar dia ketat. Bulat punggung ni nampak ah. Makruh. Orang puan haram. Dia ayah berisi sujik, berisi surah, pakai seluar ketat anak puan, tak kata apa. Seluar sampai sebing. Mok tengok. Beli nana luar. Molek kau. Anak ni kata beli kedai ni. Beli kat kemas pula. Ha. Bulak dah. Ingat nak marah. Mak nak kat selah. Ha? Yahudi pula ke? Dia tukang nak mari. Hancurkan akidah. Rosakkan pandangan muda-mudi. Satu lagi. Kondom diedarkan di kalangan muda-mudi. Berhenti dekat 7-Eleven, dia wajib jual kondom. Tak percaya dia, cik. 7-Eleven wajib jual kondom. Ni semua mainan Yahudi belaka. Kita tak kata jual tu Yahudi. Tapi taktik Yahudi. Sebab remaja ni disuruh ada seks tetapi mesti ada kondom. Nampak? Jual daun teruk. Tengok dalam 7-11. Ada kondom, ada daun teruk. Daun teruk suruh buat ni. Suruh tulis sifat 20. Ha, suruh taruh. Ha. Ha. Atu mainan Yahudi lah kira. Kondom suruh buat ni. Suruh tiup belong. Ha. Suruh cari pasangan. Nampak? Ha, jangan main. Sebab tu bila puang dia londehkan baju perempuan, kita jadi rosak. Memang rosak. Rasa kita orang lelaki. Zuyina linnazi hubu syahwat minan nisa. Allah kata dalam Quran, kita jenis laki-laki Tuhan buat bukan jasad saja, Tuhan hias dalam hati kita minat ke puang. Mesti minat. Jangan tanya dia kata. Jangan ada gak kata saya ustaz ada ha saya dengan opang saya boleh oh. Tak cakap so bodoh. Nampak? Jangan cakap gitu. Ada pula kita kata boleh oh. Kalau mu boleh sabar sungguh, mu bapa kali sungguh. Duduk diam dah. Ha? Eh saya tak ada ha, saya beres, saya boleh sabar. Takat-takat mana ujian saya boleh lepas lah ke. Aduh macam orang mabuk pe. Jangan main laki-laki perempuan. Sebab tu kelebihan ni diambil oleh orang Yahudi untuk punahkan negeri umat-umat Islam. Dia hakak hijab, dia hakak peraturan maknanya ada pisau laki puan jadi mukhalatah. Lama dah. Bila mukhalatah tak ada segang silu. Bila mukhalatah ada I love you, love you, love you. Belum main kasih gitu gini. Bila mukhalatah capur gaul, anak zina. Merata rawa sekali. Nampak? Hak perah, hak ni udah main-main dengan perang lain. Hak ni telah gacung rumpai. Hak ni gacung tekok. Hak ni terjun bangunan. Itu lah. Jangan main. Nah. Itu iman lebah kalau kau puan. Nah, tu imam. Hak sebang so bakul riang. Tak usah kata hak bakal sokok ni leh. Nah, jangan main ke puan. Nah, dia duduk dengan kita malam-malam. Duduklah kereta cermin gelap. Tintik 100%. Nah, dalam hujan lebat pulak pancut pantai cahaya bulan takkan. Juga masih anak lari tengah hujan lebat. Nah, pakai kain skirt belah sampai kat pinggang ni. Nah, kita tu imam duduk sebelah. Tengok gitu peha pak putih selepuk. Nak pegang ke nak waktu baik? Tapi tak berhubungan. Faham? Pakcik. Jadi tau? Jadi. Ha, tu pakcik. Jadi. Mak tu baik kita. Ke pegang tangan? Pegang tangan? Pegang tangan. Ha? Tengok dah orang cetong. Maknanya. Orang muda punah habis. Ni mainan Yahudi Nasara. Yang suruh galak. Wak mari CD. Wak mari cerita. Order sama konsert-konsert. Pelakon-pelakon. Bubuh. Biar karuk lagi. Biar tengok seronok. Hidup berkapa ni molek. Bahagia kena ada pasangan. Walaupun tak nikah. Kita kena ada girlfriend. Girlfriend kena ada boyfriend. Nak hancurkan cita-cita para ulama. Tidak sedar. Nak? Ada kita kena tegah. Kita kena kerah lah. Nak ni lembut dah. Nah, kita salah ke? Ada kesalahan masing-masing. Muda cara orang muda dia. Orang tua cara orang tua. Orang ngaji ada dosa dia. Masing-masing ada dosa. Kena sedar belaka dan tegur menegur. Atas alasan kita nak tengok atas cita-cita yang satu. Islam itu. Litakunu kalimatullahi fiyal ulia. Biar naik balik agama Islam. Apa jadi sekalipun. Habis itu apa? Nah. Derma. Derma sama. Nak lawan Yahudi bukan witih saja. Dengan macam-macam. Bukan doa saja. Seganak segi. Kerana dia Nabi dia bunuh. Tuan-tuan kata orang Malaysia. Sukarai lawang. Nabi dia bunuh. Nah, pagi bunuh Nabi. Petang. Masa minggu. Melalik ada. Pagi bunuh Nabi. 30 orang Nabi. Sebut dalam kitab. Nah, 30 orang pagi. Nyes meleh Nabi. Petang. Jual masa malang. Melalik ada. Apa balik. Jagang. Nampak? Hebat. Sebab tu dia bangsa paling jahat. Kita kena awas paling ketat dengan serangan-serangan Yahudi. Bukan ini tembok. Ini tembok. Ini Palestin tembok dengan peluru. Sini tembok dengan repuan. Tembok dengan TV. Buat pagi. Nak rancangan ni. Muzik-muzik. Congok depan TV. Mana timbalang AJK surah. Muzik. Nampak? Balik surah. Balik sejik ni. Dengan tokaknya. Dengan dah tua dah Yahji. Dengan sebehnya tengok anak-anak duk tengok. Dengan bini duk tengok. Muzik. Siaran langsung. Nak nyapa hadiah. Nak ayah buka pintu keju anak-anak eh. Dah pasang orang joget TV 39 inci LCD. Allah dah. Ayah kata benda ni. Dah cayang benda ni. Muzik-muzik ayah. Painan. Siapa menang? Ayah. Ingat nak katok dengan tokak sekolah. Ha, tu kata lah ni kita kena tegak. Kalau berjoget dalam TV gitu, tutup. Tu mainan Yahudi lah ke? TV tak haram. Dia ada benda yang manfaat. Dia ada benda yang mudarat. Dia gosok minda anak itu. Tutup. Tak tutup, ambil kapok, belah dua TV. Faham tak? Lain kali dia ada dari gurah kalau ayah kuah. Ayah kuah dia gurah. Baru bijak. Nijak. Balik tengok ayah anak. Lutang, lutang, lutang, lutang. Dugudung, dugudung, dugudung. Lutang, lutang, lutang. Dugudung, dugudung, dugudung. Lagu. Metallica. Faham? Ha. Mayaso ayah. Lagu. Bisi bangun nak tutup, malu takut anak marah. Abi kuat. Sila sikit. Ayah nak membayar. Anak kau kuat. Degung, degung, degung, degung. Membayar dalam gitu. Nah, tak ada power langsung. Tak ada power. Kita ayah. Biar kita anak dengan kita. Dengar bunyi azan mutul. Anak kita bertilah buat perkara muka. Faham? Ha, baru dia panggil ayah. Dengar azan. Berung, berung, berung balik. Nah, pintu pagar. Kau tengah buat benda salah, berhenti belaka. Takut ke kita. Itu baru ayah namanya. Ni ayah anak dah akut sikit. Nanti kampung ke ayah. Kenapa dah akut sikit kata. Baik mak lah pula. Mak kata jangan buat gitu. Tak baik. Ayah. Jangan buat gitu. Ayah. Nak. Ha, kita ni ayah biar bekeh macam bapak beruk. Nampak? Ah ha, baru tu. Apa benda hal ni? Mu nikah dengan anak aku. Mu nak bagi ambil anak aku nak girau. Akad nikah tu. Tunang. Tak boleh jamah tunang. Tunang boleh jamah tak apa? Lepas akad nikah boleh tak? Jimak? Boleh. Boleh? Haram. Tok Imam ada lagi. Faham? Malah karang baru boleh. Ah, gaduh apa macam ni. Ah, jadi sebab apa Allah kata wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh? Kenapa kamu masih sesat? Kenapa kamu jahil? Dan kan ada orang ngajar Quran, ada orang ngajar hadis, sebab tak pergi dengar, sebab tak hadir majlis-majlis ilmu, sebab tidak kita tidak bersama dengan majlis-majlis ulama. Itulah sebab dia. Walaupun habis keliling kampung ada. Ikut nak pilih. Sini ngajar akidah. Sini ngajar fiqh. Sini ada ngajar tafsir. Sini ada ngajar apa benda ni, adab. Sini akhlak. Sini tasawuf. Sini tauhid. Dadak gi. Dia akhirlah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang dengan Allah, ikut agama. Agama kita ni Nabi buat mari. Orang lain tak ada kena mengena. Quran hadis semua mari daripada mulut Rasulullah. Neh, Quran dengan hadis. Itulah agama. Maka siapa ikut hak Nabi bawa ni, faqad hudiya. Bukan gurau faqad. Nampak? Qad min bitauqiq. Sesungguhnya bukan pelawak, memang dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang sebenar. Sebab tu kita sedar sekarang, kita kena hukum. Adakah kita duduk sekarang ni atas platform yang betul atau salah? Kalau betul, teruskan perjalanan. Kalau salah, deki we jadi betul. Sebab dan kita salah masuk lorong macam kita saat ni. Ya. Kau lama, kau jauh. Dodo nampak patah. Mana gini? Ha, sebab kita kena U-turn balik. Nampak? Ha, mesti kena paling balik. Atta ibu ani zambi. Kamal la zambalah. Siapa yang sedar kita ada salah, dia pun bertaubat kepada Allah. Maka tiada lagi dosa sedikit pun pada tubuhnya. Nah, Allah tak heran kalau kita dina dengan tiga orang awet baru. Nuh, zaman dulu. Pelacur Bani Israel. Allah ampun segala dosa. Kita dah Allah tak heran dengan dosa kita main judi 16 kali baru. Sayyidina Umar, sembah berhala. Bunuh anak. Zina. Pacur daun. Masuk Islam. Licin. Nampak? Allah heran kenapa kita tak berkembali kepada dia. Dosa kita banyak. Banyak mana dah dosa pun. Eh, saya banyak ustaz minum arak. Banyak mana? Banyak dah ada 30 bank dah. Kalau lari tiada, 6 tiada dia dah minum. Hai sikit. Mu minum 7 lautan. Sekali mu taubat. Nampak? Allah ampun habiliti. Allah tak marah sikit. Allah marah buat apa tak mu taubat. Seolah-olah Allah ni tak ada terbuka pintu taubat. Atau speak sangat. Neh, jadi kita ambillah pengajaran. Natijah daripada kuliah pada malam ini, sentiasalah Yahudi Nasara dia nak hancurkan kita. Biar tak masuk agama dia pun, tapi hatta tatabi'a millatah. Supaya kita ikut cara hidup dia tak apa dah. Cakap style dia, bangga dengan keadaan orang barat seperti dia, nak buka aurat macam dia, berpasangan tanpa nikah macam dia, minum arak macam dia, main judi macam dia. Kemudian hukum Taurat diubah-ubah, kita orang Islam pula ubah hukum Quran pula. Macam dia dah lelek-lelek. Kemudian ada pula bila ada berlaku satu-satu benda, ulama' bertelagah dengan orang jahil, masuk pula belah orang jahil, apa benda nak jadi? Ingat. Ulama' baloh dengan orang jahil, ulama' lah menang. Dia kena begitu. Jangan. Nampak? Sebab ulama' ni, dia hak hidup dekang sama, tekang sangat, perkara hak dekait dengan dia. Kalau perkara tak kait dengan dia, kita tak tanya dia. Kita nak pasang mazik mahu kita, kita tak tanya Tok Guru. Tak ada kena-kena dengan dia. Kalau kita tanya pun, dia pun tak malah nak jawab. Kita tanya tukang mazik. Kita nak pasang atak zing baru, tanya tukang atak. Kita nak beki injing bok, panggil tukang injing bok. Orang tanya ulama' Tok Guru. Tak nak pasang mazik di rumah. Kalau panjang kelepon, nak kaki lepon 14 kaki, berapa kepi mazik sekaki-sekaki? Tok Guru kata, mana aku tahu? Nampak? Tapi dalam pak agama, dia lah yang ada autoriti, dia yang pegang peraturan. Kita kena ikut ulama' dalam pak agama. Masalahnya sekarang, penduduk Malaysia ni diajar oleh orang-orang barat, diajar oleh orang Melayu dan merentah yang ada kuasa tapi berotak barat, supaya bak-bak agama pun jangan ikut juga ulama', ikut perkataan orang jahil. Lepas tu ni Tok Guru, ulama', ustaz nak masuk dalam TV, tak boleh. Kita minta dengan TV 1, TV 3 nak cakap fardu ain, satu bulan, satu jam, tak benar. Kata tak ada politik, baca kitab betul-betul, tak boleh kau. Nampak? Tak boleh. Tak cari minta lah. Mu nak cari barang tak jumpa. JKK lah ke? Nah. Tak boleh, bahaya. Ada tak boleh? Tak boleh. Kalau masuk, ada matlamat yang ambil potong sikit-sikit. Tengok. Nak Duhu cakap. Ada lama lah TV. 6 bulan ada 2 patah. Hak 3 lain ni. Sami belu. Ni 16 mikrofon. Depan. Bahasa berok bodoh. Kita minta nak baca tafsir. Ulah sikit-sikit. Tak ada nak kait hal kezoliman, VN dan sebagainya. Tak boleh. Tak boleh. Bahaya. Bahaya tafsir. Nampak? Itu mencerminkan siapa sebenarnya yang benci kepada Islam. Kalau kafir boleh cakap. Hak mata siping. Cakap. Hak semua berada. 16 mikrofon. Cakap. Ini kita bertuah rakyat Kelantan. Bila orang Terengganu? Berat nanang orang Terengganu. Berat. Kita masa apa dia meminta tahun 2004. Kita ngajar di masjid ladang. Besar lah masjid tu kat rumah. Masjid tu boleh muat dalam 5,000 orang. Besar juga lah. Boleh tahan lah. Dia atur surat ke kita. Dengan suka citanya khidmat anda tidak diperlukan lagi di masjid ini. Aduh. Tak baca politik. Kita hidayatul salikin. Baru bak wuduk tu. Habisnya perambat tu. Ngetutup guru habis licin. Nampak? Syok. Learning. 25 orang tengok. Tiang 30. Cicok 60. Ramai cicok pada orang. Tak? Orang komplain kepada ketua dia. Dia kata tak apa. Tak ada orang di masjid di negeri kandung daripada sakit telinga kita mendengar. Ni kan orang yang kita beri kuasa, beri gaji beribu sebulan nak hidupkan masjid. Tak? Inilah golongan yang kita bayar gaji supaya mampukan segala masjid. Betul tak? Tak? Jadi kita sedar sekarang. Matlamat kita satu saja, nak memenangkan Islam di mana saja kita berada, dan kita akan sentiasa tolong Islam. Dan ingat, musuh Yahudi kita di Palestin ada, di sini pun ada. Nampak? Dalam TV pun ada, dalam surat khabar pun ada ajaran-ajaran Yahudi, semua yang akan merosakkan minda-minda kita. Maka sentiasa kita duduk dengan majlis-majlis seperti ini, sentiasa duduk dengan jemaah, ada dengan persatuan-persatuan Islam, nescaya kita akan ada saling ingat-mengingat. Maka kita tidak alpa. Mudah-mudahan kehadiran kita ini disetujui oleh Allah.